Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi kita merujuk kembali mengerjakan contoh yang disebutkan di sini. Ada tariqati syubbak disebutkan oleh Syekh. Naam, itu rajulun mata an zaujatin wa ibnatain minha wa ibnin min ghairiha. Lihat, berarti al-mayyit sekarang adalah az-zawj, meninggalkan zaujah, tamam, ibnataini minha, kodenya lihat bint ha, wabn min ghairiha, berarti ibn ghain. Naam, yani ghain, rams ini maknanya ghairiha, ghain maknanya apa? Ghairiha. Baik. Nah, berarti kam li zaujah, karena ada aulad, berarti thumun. Kemudian ini adalah dua bint dan satu ibn, semuanya adalah aulad al-mayyid. Naam, auladul mayyid, berarti al-baqi lahum. Naam, sisanya mereka warisi secara ta'asib. Naam, ibn ta'asib bin nafs, bint ta'asib bil ghair. Berarti aslul masalah min thamaniyah. Tamam, kam li zaujah? Wahid. Naam. Tamam. Kam al-baqi? Sab'ah. Tayyib, lil ibn ithnan. Artinya kalau kita bagi sekarang ada rus kepalanya ini, ibn kan dapat dua ya. Bint masing-masing dapat satu. Bint masing-masing dapat satu berarti dua, kemudian ibn dapat dua berarti empat. Tujuh saham mau dibagi empat, berarti ghairu munqasim. Naam, berarti harus ditashih. Tujuh ya saham ada di ru'us arba'ah, nisbahnya apa? Tabayun. Nuthbitu adad ar-ru'us arba'ah. Arba'ah fi thamaniyah, berarti empat kita kalikan dengan asul masalah tadi adalah delapan. Delapan kali empat berapa? 32. Nah, ini tashihnya, 32. Ini sudah tashih yang ditampilkan di sini. Nah, berarti lizawjah kan empat kali satu empat. Arba fi wahid, arba. Kemudian likulli bint tadi berapa? Empat kali tujuh, yaitu hasilnya 28. 28 dibagi empat dapat tujuh. Nah, tujuh untuk bintah, tujuh untuk bintah yang kedua, kemudian dua kali tujuh untuk ibn, karena jatahnya 2, 14. Tamam, selesai ya. Kemudian thumma matat ihdal bintayin, kemudian mati salah satu dari dua bintha itu, amman baqiya, ya dari ahli waris yang tersisa. Nah, lihat kodenya ya, matat ya. Tamam, jadi yang tadinya di masalah pertama sebagai zaujah, sekarang sebagai apanya? Mayyitah adalah umnya, ya kan, itu kan ibunya ya, kan bintah ya, jadi itu ibunya, jadi di sini berubah menjadi kemudian bintuha yang kedua di masalah pertama sekarang menjadi syaqiqah. Nah, kenapa enggak menyala? Baik. Kemudian ibn in ghairiha itu adalah akhuha, beda ibu kan, berarti akhu li'ab. Nah, akhun li'ab. Nah, ini ahli warisnya sekarang. Nah, kita kerjakan dulu. Tamam. Kam lil um? Kam lil um? Yang ada sekarang adalah ukh syaqiqah dan akh liab. Jadi ada dua. Ada dua minal ikhwah. Iya. Nah, yahjubuna al-um min ath-thuluth ila as-su ila sudus. Hah? Nah. Berarti as-sudus lil-um. Kam li ukhti syaqiqah? Nisf. Wal baqi lil akhli li'ab. Sisanya bitasib, ta'asibin nafs. Asul masalah kam? Sudus dengan berapa tadi? Nisf. Asul masalah sitta lil um, sudus fi sitta wa wahid li ukhti syaqiqah, nisf fi sitta thalathah. Al-baqi kam? 3 tambah 1 4, sisa berapa? 2 ithnani li akh li ab. Tayyib. Selesai. Nah, sekarang lihat saham. Ya, lihat saham al-majidah ini di masalah pertama, yaitu 7. Nah, 7 sahamnya, asal masalahnya 6. Nisbahnya apa ini? Tabayun. Naam. Berarti nusbit asid sita ini kita jadikan juz saham, diletakkan di atas busur masalah yang pertama. Nah, kemudian ya, kita kalikan ke bawah. 6 kali 32 berapa? 192. Ini al-jami'atul ula, ini jami' yang pertama yang menggabungkan dua mayit ini. Tamam. Kemudian untuk bintha 6 kali 7 kemudian nanti dibagi 7 aslu masalahnya itu. Nah, hasilnya 6 kali 7 bagi 7 kan hasilnya berapa? 6 kali 7 dibagi berapa aslu masalahnya? Bagi 7 atau bagi 6? Perhatikan. Bintuha, ini maitahnya, sahamnya berapa tuh? 7 dikali juz saham di atas 6. Berarti 7 kali 6. Iya. Ini akan dibagikan ke ahli warisnya. Berarti dibagi dulu ke aslu masalahnya. Aslu masalahnya berapa? Mait yang kedua, aslu masalahnya 6. 6 kali 7 bagi 6 hasilnya 7. Ini juz saham untuk masalah yang kedua, yang kalau di syekh itu diringkas dengan jarak, karena ini sebenarnya tabayun, berarti sahamnya ditetapkan 7 di atas, hasilnya sama. Nah, tamam, bisa difahami ya. Nah, kemudian ya, berarti untuk zauj jadi masalah pertama, iya kan? Lihat 6 kali 4 berapa? 24. Kemudian dia sebagai di masalah kedua, 7 kali 1 tuh 7. 24 tambah 7 berapa? 31, letakkan di jami'ah. Nah, kemudian bintuha as-thaniyah di masalah pertama, 7 kali 6 berapa? 7 kali 6 berapa? 42. Kemudian dia sebagai syaqiqah di masalah kedua, 7 kali 3, 21 tambah 42, 63, letakkan di jami'ah. Kemudian ibn dan ghairiha 14 kali 6 hasilnya berapa? 84. dia sebagai ahli ab pada masalah kedua, 7 kali 2 14, 84 tambah 14 98. Naam. Jadi jami'ahnya masalahnya 192 ya, kemudian ini bagiannya masing-masing di bawah. Selanjutnya, thumma matat ats-tsaniyatu amman baqiya aidan. Kemudian menyusul meninggal al-bint ats-tsaniyah, bintuha yang kedua, amman baqiya dari ahli waris yang tersisa. Tayyib, lihat kita buatkan juga masalahnya, berarti ya. Kemudian ini dikosongkan karena sudah mati sebelum dia, kemudian ini jadi mayitahnya. Matat, kemudian ahli ab. Kam lil sekarang cuma satu. Ah, berarti dapat thuluth. Nah, yang menghajib jadi sulus, dari sulus menjadi sulus, ada dominan ikhwa. Sekarang hanya satu. Ah, ya, berarti thuluth. Ya. Utuh. Kemudian al-baqi lil akhli li ab. Berarti asal masalah kam? Thalatha. Lil thuluth, thuluth fi thalatha wahid. Nah. Kemudian al-baqi itsnan li akhli ab. Tayyib. Nah, sekarang kita lihat sahamnya maitain ini 63, lihat di jami'ah sahamnya 63. Ya, sahamnya berapa? 63. Asal masalahnya 3. Ini perbandingannya apa? 3 bagi 3 atau habis? 63 bagi 3 habis enggak? Hah? Habis ya. Artinya 63 dibagi 3 mengkosim. Tidak ada pecahan kan? Ya, ini hasilnya berapa? 21. Nah, 63 kali ya, dibagi 3 21. Nah, lihat. Kita letakkan hasilnya 21 nih di atas. Nah. Ya. Ini akan kita kalikan ke bawah. Berarti untuk ya. Ya, untuk di jami'ah 31. Di sini ditulis angka 1 sama aja, 31 kali 1 tetap sah. Tetap 31. Artinya ditulis sah atau tidak sama saja, nah. Kemudian di masalah mayit yang ketiga ini, sahamnya 1 kali 21. Berarti 21 tambah 31 berapa? 52 totalnya untuk ini. Untuk yang besar sezauja ini. Nah, kemudian untuk ahli ab di jamiah 98. Nah, kemudian di masalah mayit yang ketiga, 2 kali 21 berapa? 42 tambah 98 140. Jadi yang tersisa di akhir dari ahli waris adalah zaujahnya mayit yang pertama dan merupakan mayit yang kedua dan ketiga, ya, wanita ini dapat 52. Kemudian naam laki-laki tersebut yang merupakan ibn min ghairiha pada masalah pertama, kemudian menjadi ukhli'ah pada masalah mayit kedua dan ketiga, dapat 140 totalnya. Nah, jami'ahnya, masalah jami'ah yang terakhir 192. Tamam. Selanjutnya kita lanjut. Wa hakadha law faradna anna warathata tsani, wa hakadha. Demikian pula law faradna anna warathata tsani, jika diandaikan, kita andaikan ahli waris mayit yang kedua khaliyatun, campuran min warathatil awal wa ghairihim, campuran dari ahli waris mayit yang pertama dan selainnya. Fa innana na'malu ka hadzal amali, maka kita mengerjakan seperti cara pengerjaan ini illa, kecuali annana nadau huqulan asfala, hanya saja kita meletakkan ya kolom ya lajurnya asfala, lebih di bawah, lebih rendah, lil warathatil judud, untuk ahli waris yang baru. Ya, karena mereka ahli waris yang baru, berarti baru muncul di situ, di masalah yang kedua, berarti lebih ke bawah kolomnya dia. Alladzina laysu min warathatil awwal, yang mereka bukan ahli waris mayit yang pertama. Nah, adapun ahli sisa ahli waris mayit ya yang pertama, nah maka itu kan sejajar saja kan, dilanjutkan ke sana. Nah, ini yang baru, yang warasah judud ini ya, tentunya lebih di bawah kalau. Nah, kama fil mithalil atis, pada contoh berikut, rajulun mata an zaujatin wa bintaini minha wa ibnin min ghairiha thumma matat ihdal bintain an zaujin wa man baqiya thumma matat al-bintu thaniyatu an zaujin wa ibnin wa man baqiyah. Tamam. Kita lihat rajul mayit, yang pertama rajul meninggalkan zaujah. Naam. Dan bintain minha, berarti bintha. Kemudian ibn min ghairiha, ya. Ini masih sama dengan yang di atas, sampai di sini sama ya. Apa kata Syekh? Fa mas'alatul mayyitil awwal tashihhu min 32. Naam. Ini masalah pertama kan sama dengan contoh di atas tadi, persis, ya. Jadi masih sama itu. Ya, kita langsung saja tashihnya di sini apa? Tashihhu min 32. Naam. Lihat. Kemudian itu di bawah syubaknya di bawah itu. Wa naam, sihamul mayyit tsani minha. Lihat bagiannya masing-masing, zauja arba'a, bintha sab'a, bintha sab'a, kemudian ibn ghairiha 14. Tamam. Sihamul mayyit tsani minha sab'atun. Saham mayit yang kedua darinya berapa? 7. Wa mas'alatu min sab'ah. Masalahnya sab'ah. Kita buat dulu nih, karena Syekh di sini tidak mengerjakan diringkas. Naam. Kita coba buat dulu masalahnya, meninggalkan mayit yang kedua. Nah, meninggalkan syaqiqah. Lihat penjelasannya syaitan. Thumma matat ihdal bintain. Kemudian mati salah satu dari dua binti tersebut, binti itu, an zauj, meninggalkan zauj, ya, ada zauj yang dia tinggalkan. Ah, ini ahli waris baru ini, ya. Waman baqiya, dan ahli waris yang tersisa, ahli waris yang tersisa yaitu ummuha sejajar dengan zaujah masa pertama, ya kan. Kemudian yang bintu itu menjadi syaqiqah. Kemudian waman baqiya, siapa lagi yang tersisa? Ibn min ghairiha. Kan termasuk yang tersisa kan? Hah? Nah. Tetapi kenapa Syekh tidak menulisnya di sini? Kenapa tidak ditulis akh li'ab? Coba terlihat tuh. Di masalah sebelumnya, lihat yang masalah yang baru kita lewati di atas tadi, kita bandingkan kan sama persis, rajulun mata an zaujatin. Persis kan? Wa ibnataini minha wa ibn min ghairiha. Sama kan? Thumma matat ihdal bintain. Naam. Amman baqiya, masalah yang tadi yang sudah kita lewati tadi. Amman baqiya. Amman baqiya siapa? Kita lihat di kolomnya itu kan zaujah, kemudian syaqiqah dan akhli li'ab. Ini thumma matat ihdal bintain, yang sekarang kita bahas perbandingannya, thumma matat ihdal bintain an zaujin wa man baqiya. Amman baqiya berarti kan sama yang di atas, amman baqiya berarti yang tadinya ibn min ghairiha itu menjadi akhli li'ab. Ditambah ada tambahan di sini yaitu anza zauj. Zauj amman baqiya. Zauj ya ada. Jadi di sini surat fi syubbak ada ditulis, kemudian akh syaqiqah ada, dan zauj di bawah kolomnya, tetapi ibn min ghairiha di sini yang menjadi akhli ab tidak ditulis. Iya kan? Kosong atau ada cetakan lain? Cetakan kitab antum? Hah? Apanya tadi? Rajulun thumma matat ihdal bintain an zawjin wa man baqiya. Keterangan yang beda. Rajulun mata an zaujatin wa ibnatain minha wa ibn min ghairiha, sama. Thumma matat ihdal bintain an zauj wa man baqiya, sama. Thumma matat al bint athani an zaujin wa ibnin wa man baqiya. Yang jadi masalah ini, yang kedua ini, sama, tidak ada bedanya. Sama. Ini akhli abnya kenapa enggak ada ini? Baik, coba kita hitung saja dulu, karena kita ikuti dulu yang di kitab ya, sesuai yang ditulis Syekh ya. Nah, nanti kita lihat kembali, karena dia menjadi ahli ab di sini itu kan jatahnya al-baqi kan? Iya, al-baqi ya. Kita hitung saja dulu, coba. Kam lil di sini? Kam lil kalau kita anggap ada ahli ab bersama syaqiqah, berarti harusnya sudus. Iya kan? Harusnya sudus. Coba dihitung di luar ini, sudus. Nah, kemudian kam li syaqiqah? Syaqiqah, nisf. Kenapa? Syaqiqah kan? Nisf. Kemudian az-zawj, kam liz-zawj? Full ya. Tidak ada walad, berarti nisf. Zawj nisf. Karena tidak ada anaknya kan? Hah? Tayyib. Jadi lil-um as-sudus, syaqiqah nisf, lizawj kam nisf. Jelas, berarti asal masalah berapa? Berapa? Sita. Iya. Coba sita. Hah? Mana zawj? Zauj. Ini kita sekarang menghitung masalah mayit yang kedua. Baik. Anta ma'ana? Baik. Berarti sudus sita masalahnya. Kam lil wa wahid. Kam lil syaqiqah? Yani nisfi sita thalatha. Tayyib. Kam lizawj nisf thalatha. Tamam. Al-baqi lil akhli li'ab. Iya. Naam, coba kita hitung saham yang ada. Dapat 1, syaqiqah dapat 3, sudah 4. Zawj dapat 3, 7. Ada yang sisa? untuk ahli ab? Tidak ada. Ya, ini sebabnya sepertinya Syekh kenapa tidak dicantumkan. Karena tidak dapat bagian di sini. Tetapi masalahnya kalau tidak ditulis, ketika kita kerjakan kita akan keliru memberi nasib lil Karena kalau tidak muncul ahli ab, berarti lil kita akan kasih berapa nanti? Kita beri thuluth. Muskilah kan kalau tidak ditulis? Karena kalau tidak ditulis ahli ab, kita nanti menyangka bahwa ahli waris yang ada hanya ukhs syaqiqah. Satu, ukhs syaqiqah itu tidak bisa menghajib nuqsan dari thuluth menjadi sudus. Yang bisa adalah adadu minal ikhwah. Berarti kan harus ditulis. Di ahsan dimunculkan. Tulis ahli li'ab. Meskipun di sini kita beri garis mendatar, artinya tidak ada sisa kan. Al-baqi kosong. Tidak masalah. Tapi kaitannya dengan nasibnya tadi. Bisa dipaham ya? Ya, jadi sudah, sekarang kita lihat berapa saham mayit yang mayit ini berapa ini bin saya yang menjadi mayit ini berapa sahamnya di masalah pertama? 7. Sab'ah. Ya. Naam, asal masalahnya tuh 7. Nisbahnya munqasimah ya. Dibagi 7 sah. 1 terbagi habis ini. Berarti kita letakkan sah 1 di atas busur masalah pertama, juga begitu pula di masalah mayit yang kedua ini, juz sahamnya ini. Nah, satu karena munqasimah. Tayyib. Kalaupun tidak ditulis, sudah difahami artinya bisa terbagi semuanya, kan begitu ya. Jadi, berarti aslul masalahnya, jami'ahnya adalah diambil saja dari masalah yang pertama. Nah, karena tadi perbandingannya inkisam. Ya, ini 32. 32 kali 1, 32. Sama. Kemudian untuk zawjah di sini 4 kali 1, 4. 1 kali 1, 1. Ya, ini tidak ada perubahan. 4 tambah 1, 5. Nah, jadi kalau mau meringkas, kalau inkisam itu langsung saja dipindah semuanya. Kan begitu. Kalau mau dimunculkan, ya kali 1 semuanya. Juga sama hasilnya. Barakallahu fikum. Kemudian bintuha sab'ah. Ya, kemudian syaqiqah thalatha. Jadi berapa? 10. 10. Kemudian ibn ghairiha. Nah, 14 tadi di masalah yang kedua dia tidak dapat karena al-baqi tidak ada yang tersisa tadi kan? Nah. Kemudian lizauj thalatha. Nah. Makanya Syekh di atas, lihat keterangannya Syekh di atas. Nah, fa mas'alatul mayyitil awwal tashihhu min 32. Sihamul mayyitil tsani minha sab'atun. Wa mas'alatuhu min sab'ah fahiya munqasimatun 'alaiha. Yani sihamnya dibagi dibandingkan dengan masalahnya munqasimatun 'alaiha fa shahhat mimma shahhat minhul ula. Maka benar masalah untuk jami'ahnya dari nilai yang benar untuk masalah yang pertama itu tadi. Atau kalau dimunculkan dikali satu. Sama aja hasilnya. Nah. Lanjut. Masalatul mayit al-thalith. Sebelum baca keterangan Syekh. Kita coba kerjakan dulu. Di atas dikatakan. Thumma matatil bintu thaniyatu. Kemudian meninggal binti yang kedua. An zawujin. Wabnin. Waman baqiya. Meninggalkan zawuj. Ini ahli waris yang baru. Ibn juga. Kemudian waman baqiya dan yang tersisa. Kita lihat yang tersisa dulu, ya. Ummuha, ya kan? Kemudian ukhtnya sudah tidak ada. Ibn di masa pertama yakni akhli ab masih ada kan harusnya? Iya. Kita tulis saja akh di sini. Kalian bisa tulis akhli ab tetap dimunculkan. Supaya tampak gitu. Nah. Kan itu yang baki ya, dan akhli ab. Kemudian waratsah judud ini kolomnya lebih di bawah lagi karena zaujnya dia dan ibnnya. Nah, itu berarti ada tambahan lajur di bawah dua itu lebih rendah dari yang sebelumnya. Jelas ya? Nah, kam lil thuluth ya? Full ya, thuluth. Ya. Tidak ada hajab ini. Kam li zawj, tidak ada walad berarti nisf. Ada ibn. Ada walad. Tayyib. Berarti berapa? Rubu'. Naam. Lihat ada ibn di bawah itu, ibn al-mayyit. Berarti zawj hajm naqsan dari nisf menjadi berapa? Rubu'. Berarti berapa masalah? Thuluth rubu' lil ibn al-baqi. Naam. Berapa? 12, 12. Tayyib. Kam lil um? Thuluth fi 12. Ah, 12 bagi 12 bagi berapa tadi? Tadi dapat berapa? Thuluth atau sudus? Coba lihat, ulangi lagi. Zawj ibn. Jadi ahli warisnya adalah zawj ibn. Yakni mayit ini punya walad. Jadi dapat berapa? Sudus apa sudus? Sudus. Sudus tadi, bukan sulus berarti kan? Sudah? Fokus sekarang? Baik. Zawj berapa? Ada ibn berarti? Rubu'. Nah, berarti sekarang sudus dan rubu' al-baqi lil ibn. Sudus dan rubu'. Sudus dan rubu'. 12. Tayyib. Kita ambil 12. Berarti lil sudus fi 12. 2. Pas. Kemudian liz zauj rubu' fi 12. 3. Al-baqi lil ibn. Naam. Kamil baqi, 3 tambah 2, 5. 12 kurang 5. Itu 7. Akhli ab, kenapa enggak dapat? Mahjub bil ibn. Jelas. Jelas ya? Kita baca, kita masih di atas. Wa masalatum mayyiti thalithi min 12 wa sihamuhu minal jami'ati asharatun. Lihat. Ya, sihamnya di jami'ah mayit ini berapa? Asyarah, 10. Perbandingan nisbat 10 dengan 12 fahia madza? Inkisam tidak. Tawafuq? Tawafuq. Naam, fahia tuwafiquha bin nisfi. Dia menyepakatinya dengan an-nisf. Naam. Jadi sama-sama dibagi 2. Naam. 10 bagi 2, 5, 12 bagi 2 berapa? 6. Jadi wafq. Wafqnya 6, yang 12 ini itu yang menjadi juz saham yang diletakkan di atas jami'ah yang pertama. Itu lihat di atas busur angka 6, wafq dari 12. Tamam? Fa nadribu nisfa mas'alatihi sittatan bil jami'ah. Kita kalikan setengah masalahnya, yaitu 6 bil jami'ah dengan jami'ah, yaitu 32, tablugu hasilnya 192. Lihat di jami'ah yang terakhir 192. Kita bagikan sekarang li zaujah fil mas'alatil ula, untuk zaujah pada masalah yang pertama, allati hiya ummun, yang dia menjadi fi ma ba'da dhalik, setelah itu baik di mayit yang kedua maupun yang ketiga. Berapa totalnya? Kita berikan 4 tambah 1, 5 tadi ya. 5 ya, sudah ada di jami'ahnya 5 totalnya. Kemudian ditambah di sini berapa? 6. 5 x sekali. Naam, naam. Di sini kata Syekh arbaun. Naam. Arbaun, yakni 6 kali 5 4. Hah? Ya. 6 kali 5 berapa? 30, tayyib. Baru 30. Kemudian jatahnya di mayit yang ke berikutnya ini. Di sini berapa? 2. Nah. Dikalikan berapa? Dikalikan dengan wafq sihamnya itu 5. Nah. Atau kalau kita proses lebih panjang, 6 kali 10 berapa? 60. 60 bagi 12 5. Iya kan? Sama hasilnya. Ini yang berapa kali ana jelaskan ke antum. Jadi ada dua metode. Bisa langsung disilang gitu wafqnya. Ya. Bisa diproses dengan cara ini, dikalikan saja dulu kemudian dibagi ke masalahnya, hasilnya diletakkan di atas. Hasilnya sama, iya kan? Jadi 5 kali 2 berapa? 10. Jadi 10 tambah 30 tadi hasilnya 40. Nah. Kemudian kata Syekh, walil ibni fil masalatil ula ibn, pada masalah pertama itu ibn ghairiha itu arba'atun wa na'am arba'atun wa thamanun, 84 totalnya. Na'am. Lihat di Jami'ah 14, Jami'ah pertama kali 6, ya. 14 kali 6 berapa? 84. Tamam. Karena dia hanya mewarisi satu kali dari mayit yang pertama saja. Ada mustilahnya selalu tidak kebagian dia, iya kan? Nah. Kemudian kata Syekh, wala syai'a lahu min ghairi masalatil ula, iya. Nah, dan tidak ada bagian untuknya dari selain masalah yang pertama. Tayyib. Waliz zauji fil masalati tsaniyah, untuk zauj di masalah yang kedua, lihat. 18. Bagaimana menghasilkannya? Lihat di Jami'ah. Yang pertama jatahnya 3. Ya, dikalikan jusam tadi 6. 3 kali 6 berapa? Jusam di atas busur itu. 6. 3 kali 6 18. Tayyib. Kemudian kata Syekh, wali zauji fil mas'alati tsalithah, untuk zauj pada masalah yang ketiga 15. Nah, kenapa bisa? Lihat di masalahnya sahamnya 3 dikali dengan juz sahamnya tadi di atas, yaitu waf dari sihamnya atau hasil pembagian, ya, tadi 6 kali 10 kemudian dibagi atasnya hasilnya 5. 5 kali 3 berapa? 15. Ya. Nah, barakallahu fikum. Al-akhir walil ibni 35, untuk ibn 35, yaitu 7 dikali 5. 7 kali 5 berapa? 35. Kita tes di total semua siham hasilnya 192. Tamam? Tahina min hadza qala asy-syekh, ta'ammal hadha syubbaka, perhatikan syubbak ini, tajidu annana, anda mendapati sesungguhnya kita, lam na'mal fihi syai'an jadidan, kita tidak mengerjakan sesuatu yang baru di sini, amma sabaqa, dibandingkan yang sebelumnya, sama saja, fi syubbak alladhi qoblah, pada metode kolom yang sebelumnya sama saja, siwa annana, ya, selain di sini, sungguhnya kita nazzalna hukulan, kita menurunkan lajur yang baru lebih dibawa bi adadil warasatil judud, sejumlah ahli waris yang baru. Fil mas'alatainil akhirataini, untuk dua masalah yang terakhir. Wahum zawjul bintil ula, mereka adalah zawj al-bintil ula. Naam. Wa zawj wabni al-bint al-thaniyah. Tamam. Itu saja bedanya. Jadi intinya jika ada ahli waris yang baru, bukan sisa ahli waris yang pertama, ya kan? Itu mesti dibuatkan apa? Lajur lebih di bawah. Adapun jika dia sisa ahli waris mayit yang berikutnya adalah sisa ahli waris yang pertama, maka sejajar saja. Ya kan? Itu maksudnya. Fawaid. Al-faidatul ula, apa cukup ya? Atau kita ambil ini coba, fawaid. Naam. Al-faidatul ula, faidah yang pertama, qala al-fardiyun, kata ahli faraid, idza kana fil warathati fariqun, apabila di ahli waris ada fariq, ada kelompok, min jinsin, dari jenis yang sama, fa innahu yahsunu, fa innahu yahsunu an taj'alahum fi murabba'in wahidin, maka bagus Anda meletakkan mereka di satu kotak. Jadi satu kotak saja. Misalkan jumlahnya berapa? Misalkan jumlahnya tiga bint misalnya ya, tiga bint. Maka diletakkan saja di satu kotak. Watada'u fihi rokman bi'adadihim, dan Anda meletakkan angka di sampingnya sejumlah mereka. Berarti tadi misalnya ada tiga bins, tulis saja satu kotak saja dikumpulkan, satu tulis satu bins, kemudian ditulis angka tiga, kan lebih meringkas. Karena kalau munasahat seperti ini kan butuh banyak kolom ini. Kalau sampai misalnya sampai enam bins, gimana coba? Panjang sekali ini ke bawah nanti. Jadi tujuannya itu, tulis saja bins, kemudian tulis angka enam, jika enam binsnya. Itu maksudnya. وَتَجْعَلُ سِهَامَهُمْ بِإِزَائِهِمْ مِنْ مُرَبَّعَاتِ الْمَسْأَلَةِ. Ya. Kemudian engkau meletakkan sahamnya mereka sejajar dengan mereka dari kotak-kotak masalahnya. حَتَّى لَا يَطُولَ الْجَدْوَلُ. Ini حَتَّى لَا يَطُولَ الْجَدْوَلُ, agar tidak terlalu panjang kolomnya. Kalau setiap bins misalnya tadi diberi satu kotak, ada jika 6 bins berarti 6, sudah berapa kolom itu? Sudah 6 sendiri. Jadi disatukan saja satu kotak, beri angka 6 misalnya. Nah, hatta la yatulal jadwalu nazilan, agar tidak terlalu panjang ke bawah kolomnya. Illa, kecuali an yakuna hunaka gharadun fi kitabati kulli wahidin minhum. Kecuali jika di sana ada maksud, ada tujuan pada penulisan masing-masing dari mereka, bi murabba'in khas, dengan murabba' khas, dengan kotak khusus. Mithlu an yakuna ahaduhum, misalnya salah satu dari mereka, qad mata, telah mati, fanahtaju ila ma'rifati nasibihi. Misalkan ada salah satu dari mereka yang mati, sehingga kita butuh untuk mengetahui berapa bagiannya. Li naksimahu ala warasati, untuk kita bagi ke ahli warisnya. Maka ini berarti harus dimunculkan kan? Kalau tidak dimunculkan, tidak bisa. Tanpa padahal dia mati, kan begitu? Au yakuna li ahadihim warithun, atau untuk salah satu dari mereka itu waris, ahli waris yang yakhtassu bihi, yang khusus dengannya mewarisinya, fayata'ayyanu kitabatuhu bi murabba'in khas, maka terpastikan untuk ditulis dengan kotak khusus. Bisa babi mizatihi, dikarenakan ya ke perbedaannya dengan yang lain. Berarti yang tadi saja itu yang dimunculkan. Nah, yang punya ahli waris tersendiri atau dia tadi menjadi maita, itu yang dimunculkan. Nah, barakallahu fikum. Al-faidah thaniya dan al-faidah thalitha, naam, nubqihima lid-darsi al-qadim. Nah, kita sisakan saja untuk majelis yang terakhir besok insyaallah, yang akan menyelesaikan masalah munasakhat ini. Barakallahu fikum. Subhanallah bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.